Ketika seseorang mendapat kesempatan menjadi orang sukses, tidak sedikit yang pada akhirnya berbalik menjadi orang gagal dan seluruh kekayaannya hilang tak berbekas. Hal ini dikarenakan orang-orang gagal tersebut tidak memiliki mental yang kokoh untuk menjadi orang yang sukses. Sementara orang yang berbakat sukses adalah orang yang siap menerima segala limpahan materi sekaligus siap memeliharanya. Harta kekayaan memiliki sifat yang mudah menguap layaknya air yang dipanaskan. Jika Anda tidak pintar mengelolanya, jangan harap kekayaan yang diperoleh dapat bertahan dan terus berkembang. Menjadi orang sukses harus memiliki mental yang luar biasa. Siap menerima segala kemewahan, juga memiliki visi ke depan untuk membuat uang terus bekerja. Berikut adalah kisah yang cukup mengenaskan dari beberapa orang terkenal. Sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang pernah merasakan berjuta kemewahan dan kemakmuran dari kekayaan yang mereka miliki. Kehidupan mereka berakhir tragis karena buruknya perencanaan keuangan, juga terbawa arus kehidupan glamor yang belum siap mereka jalani. Sebagian di antara mereka malah mengalami kehancuran akibat mengkonsumsi obat terlarang. Yang pertama adalah Margot Kidder. Dia adalah seorang aktris Hollywood. Ia pernah menjadi salah satu pemeran dalam film Superman. Kini ia menjadi gelandangan dan tidur di tumpukan kardus. Ia diduga menderita skizofrenia dan depresi berat. Diduga penyebabnya adalah karirnya yang merosot dan kehilangan materi yang dulu pernah dia miliki. Yang kedua adalah Sugar Ray William. Dia adalah seorang bintang NBA. Ia pernah menjadi kapten klub NBA Boston Celtics pada 1985. Sayangnya, hidupnya berakhir di jalanan karena ia jatuh miskin. Ia mengaku, setelah pensiun sebagai pemain basket, kehidupannya berubah drastis. Ia sempat menyalahkan para petinggi NBA yang tidak memberinya kompensasi dan royalti. Jika saja William pintar mengelola uangnya saat kaya, sudah barang tentu ia akan menjalani masa pensiun dengan baik tanpa harus menyalahkan pihak luar. Yang ketiga, Natasha Lyonne. Dia adalah seorang aktris Hollywood. Ia pernah bermain dalam film American Pie. Kehidupan mewah membawanya menjadi orang yang suka berbuat seenaknya. Ia sering berurusan dengan polisi karena dianggap telah membuat keonaran di lingkungan sekitarnya, terlibat dalam obat-obatan terlarang dan mengkonsumsi minuman keras. Ia juga sering bolak-balik rumah sakit karena penyakitnya. Kehidupannya menjadi tidak menentu karena gaya hidupnya yang berantakan. Kini ia tidak memiliki tempat tinggal. Pada akhirnya ia mencoba mengubah sikapnya demi mencapai kembali kehidupan mewah yang dulu pernah dinikmatinya.